بسم الله الرحمن الرحيم. Saya pernah mendengar hadis Nabi SAW bahwa SAW tidak akan terjadi tanda-tanda besar kiamat Duhan sebelum tiga perkara daripada umatku. Banyak penyair wanita di mana-mana. Musik banyak digemari umatku. Khamar di mana meranjam. Minta penjelasan. Coba lihat. Saya sering sampaikan pada Anda, ada hukum berdiri sendiri, ada hukum disertakan dengan hukum lain. Hukum berdiri sendiri, Mikael, hukum khamar. Sudah, jelas itu haram hukumnya. Ada ayat sudah jelas, mirasan tika haram hukumnya, selesai. Ada hukum misalnya, misal, kita ingin satukan di sini. Ya. Misal, hukumnya sholat. Baik, hukum sholat. Apa hukumnya? Wajib, jelas. Ya, dikerjakan pahala, ditinggalkan dosa. Nah, ada hukum misalnya, baik, menyatukan antara khamar, mabuk dengan sholat. Ada. Pada awalnya kan ayat-ayat yang turun tentang melarang mabuk itu awal-awalnya menjelaskan. Gak langsung diharamkan seketika. Turun ayat, banyak orang mabuk dari memetik perasan dari kurma dengan anggur. Setelah itu apa yang terjadi? Mohon maaf, dijelaskan. Hey, dari mabuk ini, dari khamar ini memang sedikit saja manfaatnya. Sedikit. Nah, seperti itu yang disampaikan Fajar tadi ya. Sedikit manfaatnya. Cuman sayang, banyak madaratnya. Turun Quran Surah kedua ayat 219. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Kul fihima ifun kabirun wa manafi'un linnas. Dosanya banyak, ya, buruknya banyak. Kalaupun ada manfaat paling sedikit. Alkohol bisa digunakan untuk hal-hal tertentu. Tapi kalau digunakan untuk hal-hal yang seperti tadi, mabuk, mudaratnya lebih banyak di situ. Tayib. Masih enggak percaya sebagian orang. Akhirnya apa? Masih ada yang mabuk, setelah mabuk dia sholat. Saat mabuk dia sholat. Dia sedang mabuk dia sholat. Karena memang belum ada ayat langsung turun melarang orang mabuk. Jadi sedang mabuk, sholat, dan jadi imam lagi. Betul, ini pada zaman Nabi SAW di awal masa. Yang dibaca, Al-Kafirun. Enggak selesai-selesai. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'bud. Bulak-balik di situ, enggak selesai-selesai. Betul, lakum dinukum waliyadin, enggak muncul-muncul. Itu masalahnya. Maka turun ayat di surah An-Nisa itu. Ya ya ayyuhal ladhina amanu la taqrabu salata wa antum sukara. Hei orang-orang beriman, janganlah kalian dekat-dekat sholat, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Hukum sholat dikaitkan dengan hukum mabuk. Disatukan di situ. Asalnya sholat boleh. Asalnya mabuk belum dilarang. Tapi karena kejadian disatukan hukum di situ. Jangan dekat-dekat dulu sholat. Belum ada turun larangan mabuknya secara langsung di situ. Jadi ada hukum yang mabuknya aja. Nanti turunlah kemudian Al-Ma'idah ayat 90-91 yaitu. Ya? Lihat baik-baik. Innamal khamru wal maisir. Dan seterusnya sampai ujung ayat. Ridsun min amali syaitani fajtanibu. Begitu turun ayat ini. Hey, khamar, mirasan tika, judi, nipu, macam-macam termasuk perkara setan. Hentikan itu, jauhi. Sekarang berhenti. Fahalan pemuntahun. Sekarang berhenti. Berhenti. Selesai semuanya. Setelah semuanya bisa menghilangkan kebiasaan itu. Maka dipisahkanlah hukum mabuk dengan hukum sholat. Nah sekarang Anda lihat. Yang Anda tanyakan kan di sini. Lihat baik-baik. Satu, hukum syair. Apa hukum syair? Tidak mutlak haram, karena ada dua di sini. Imam Syafi'i punya syair. Yang di depan Nabi ada yang bersyair. Tidak mutlak haram. Sekarang hukum khamar. Ada orang berkhamar. Apa hukumnya? Mutlak haram. Lihat baik-baik. Mutlak haram. Sekarang ada penyanyi di sini. Banyak penyanyi-penyanyi di sini. Wanita-wanita mulai muncul bernyanyi-nyanyi. Zaman Nabi sudah ada budak wanita bernyanyi. Tadi saya sampaikan. Ada. Sayyidah Aisyah punya jariyatain. Dua orang perempuan bernyanyi di depan Sayyidah Aisyah. Nabi SAW tidak melarangnya. Persoalannya ketika nyanyian ini disandingkan dengan khamar. Awas, disandingkan dengan khamar. Khamar menyatu di sini. Nyanyian menyatu di sini, syair menyatu di sini, maka muncullah kemudian tanda-tanda keharaman. Tadi yang saya sampaikan, jika alat musik dipakai pada yang haram, maka hukumnya haram. Jika khamar sudah muncul di musik, di nyanyian, maka ini menunjukkan perkara haram. Maksud hadis ini ingin mengatakan kiamat itu tidak akan terjadi kecuali salah satunya kalau maksiat sudah merebak di mana-mana. Apa di antaranya? Kalau sudah bercampur perkara-perkara dan jadilah perkara itu menunjuk pada keharaman keseluruhannya. Misal, sekarang yang bernyanyi semuanya haram semua. Setiap ada nyanyian, wah itu khamar di situ, zina di situ. Gak ditemukan lagi orang-orang bernyanyi untuk kebaikan-kebaikan. Gak ada syair-syair ngajak sholawat. Tidak ada syair-syair ngajak kemudian untuk sholat. Tidak ada syair-syair ngajak untuk menerangkan haji. Tidak ada syair-syair mengajak untuk menerangkan suasana hati. Ya, tombo hati. Ya, ada lima perkara ini dan itu sudah gak ada lagi tuh. Tombo ati gak ada. Ya, tombo puspa gak ada. Tombo ini gak ada. Pokoknya gak ada lagi lah gitu ya. Itu semua udah hilang semua. Ya, maher zen sudah gak ada syair-syair lagi. Dan seterusnya. Sudah hilang semua. Apa yang terjadi? Semua musik terkait dengan maksiat saja. Maka itu pertanda salah satunya. Ya, kiamat akan segera terjadi. Sekarang, semuanya sudah seperti itu atau masih ada yang sholawat dan sebagainya? Masih ada ya. Nasyid masih ada? Ada Raihan? Ada Brother? Ada apa lagi? The fikir, ya. The zikir juga ada. The fikir, the zikir, the tadabur mungkin ya. Besok-besok silakan bikin. Ada aja ini. Jelas ya? Jadi itu maksudnya. Jadi Anda jangan simpulkan begitu. Ada orang salawat di depan Anda. Allahumma salli ala Muhammad. Kiamat sebentar lagi terjadi nih. Bukan begitu cara memahaminya. Keliru nantinya. Allahumma salli ala Muhammad.